بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan kitab syarah kitab Tauhid. Kemarin sampai kepada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Saya lupa sudah sampai masalah yang berapa ya? Atau kita belum bahas masalahnya? Belum ya? Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل dalam bab ini terdapat beberapa masalah yang bisa disimpulkan. Al-ula anna ad-da'wah ila Allah tariqun tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa berdakwah menyeru kepada dinullah, kepada tauhidullah, merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas dari hadisnya Mu'ad, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah." Jelas ya. Ats-tsaniyah at-tanbih 'ala al-ikhlas, karena kathiran minan nasi law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsi. Ini juga merupakan isyarat bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut bahwa orang yang berdakwah itu haruslah ikhlas niatnya. Karena kebanyakan atau banyak di antara mereka yang berdakwah itu tujuannya untuk kemaslahatan dirinya, untuk cari pengikut, untuk cari popularitas, cari kedudukan sosial di mata masyarakat, cari dunia dan lain-lain. Makanya Allah SWT menyebutkan ciri da'i yang mestinya diikuti itu dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Ikutilah ajakan seruan orang yang tidak memungut, tidak meminta upah dari kalian ya. Ini menunjukkan salah satu ciri atau kriteria seorang da'i itu adalah tidak minta, tidak mencari kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsalitsah anna al-basirah min al-fara'id. Al-basirah, dalil atau kejelasan, acuan dalam berdakwah itu adalah salah satu keharusan. Hukumnya wajib. Enggak boleh berdakwah kok landasannya enggak jelas, dalilnya enggak jelas. Ini berdakwah kepada apa? Din Islam ini din yang dibangun atas sesuatu yang jelas sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan. Rabi'ah min dalail husnul tauhid kaunuhu tanzihan lillah ta'ala 'anil masabbah. Di antara dalil keindahan tauhid, kebaikan tauhid adalah bahwa tauhid itu mengandung penyucian Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang tergolong tercela. Cuman saya kurang bisa menangkap dari mana ini disimpulkan. Allahu a'lam. Al-khamisah anna min qubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah. Sebaliknya, kalau tauhid itu terpuji indah karena bersifat membersihkan, menyucikan Allah dari segala cela, syirik itu tercela karena mengandung unsur mencela Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Lawang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat kemuliaan hendak disamakan dengan makhluk yang tak berdaya. Jelas ini menghina. Orang Arab mengatakan Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadrahu idza qila inna as-sayfa amdha min al-'asa? Bukankah pedang itu merasa direndahkan ketika dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Waduh, pedang kok dibandingkan sama tongkat? Itu merendahkan pedang, ya, menurunkan derajat sebilah pedang. Pedang lebih tajam dari pisau. Nah itu ya, pedang lebih tajam daripada tongkat, daripada benda yang tidak memiliki sifat ketajaman sama sekali. Ini perbandingan yang mengandung unsur pelecehan. Nah, semua perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan kepada Allah, karena Allah disamakan dengan yang tidak mungkin bisa disamakan dengan Allah. Tidak berhak sama sekali untuk disamakan dengan Allah. Sadisah wahiyya min ahammiha. Ini adalah salah satu masalah terpenting, adalah ib'adul muslim 'anil musyrikin li alla yasira minhum walau lam yusyrik. Hendaknya kaum muslimin itu dijauhkan dari orang-orang musyrik. Ini penting sekali. Seorang muslim jangan bergumul dengan orang-orang musyrik, karena lambat laun dia akan terpengaruh. Walaupun tidak jadi musyrik 100%, tapi berinteraksi dengan orang-orang musyrik itu menimbulkan pengaruh yang tidak baik. Dari mana kira-kira yang bisa disimpulkan? Jadi hadisnya Ali bin Abi Thalib, kayaknya. Ya, ini mungkin dalam salah satu riwayat hadis ini, seingat saya itu ada anjuran ketika mereka mau menerima Islam, maka ajak mereka untuk hijrah. Ini kan konteksnya yang diajak masuk Islam ini orang-orang yang masih berada di negeri biladus syirk, biladul kufur, di negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau mereka mau masuk Islam, maka sekalian hijrah dari negeri mereka menuju negerinya kaum muslimin. Kalau mereka mau hijrah, sudah hak dan kewajiban mereka sama persis dengan hak dan kewajiban kaum muslimin. Tapi kalau mereka tidak mau hijrah, masuk Islam dan tetap tinggal di negeri mereka, maka status mereka itu seperti orang-orang badu. Orang-orang badu ini tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dibandingkan dengan mereka yang hijrah. Alias ketika terjadi penindasan, pemaksaan agar mereka-mereka yang tidak mau hijrah itu harus masuk ke barisan kaum muslimin, barisan kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, atau ketika mereka itu ditindas oleh penguasa setempat dan mereka minta tolong kepada kaum muslimin yang ada di luar untuk menolong mereka, maka kaum muslimin hanya wajib menolong bila mana tidak ada perjanjian damai dengan musuhnya. Misal ada orang menyatakan mau masuk Islam, misalnya dianggap aja Solo ini Darul Islam, kemudian Palur sana umpamanya ya Darul Kufur. Sebagian warga Palur diajak untuk masuk Islam. Ada yang masuk Islam, tapi enggak semuanya mau pindah ke Solo. Ada yang lebih nyaman lu tinggal di tengah-tengah atau di daerah asalnya, walaupun di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Antara Solo dan Palur terikat perjanjian damai. Ketika penguasa Palur tadi umpamanya menindas saudara-saudara kita yang muslim, lalu mereka minta tolong kepada kita untuk menolong mereka, kita gak wajib nolong. Kenapa? Salahnya gak mau hijrah. Nah itu ditegaskan di akhir-akhir surat Al-Anfal. Silahkan baca akhir-akhir surat Al-Anfal, itu jelas sekali masih. Makanya pentingnya hijrah itu di situ. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau mereka awal ayatnya walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa 'alaykum an-nashru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau mereka adapun orang-orang yang beriman namun tidak mau hijrah, tidak mau meninggalkan negeri kafir mereka, maka kalian tidak wajib melindungi mereka sedikitpun wahai kaum muslimin. Hanya saja bila mereka minta tolong kepada kalian, kalian wajib tolong. Kecuali kalau musuh mereka itu adalah pihak yang terikat perjanjian damai dengan kalian. Ketika itu kalian tidak lagi wajib menolong. Bahkan gak boleh, karena menolong itu berarti melanggar perjanjian. Jadi harus dibatalkan dulu, beritahukan kepada musuhnya. Kalau ingin menolong saudara-saudara kita, beritahukan dulu bahwasanya perjanjian telah batal. Nah, ini merupakan isyarat bahwa hijrah itu penting. Berinteraksinya kaum muslimin dengan orang-orang musyrik itu akan mempengaruhi tidak bisa tidak. Karena manusia ini makhluk yang beradaptasi dengan lingkungannya. Bukan benda mati dia terpengaruh dengan sekelilingnya, peka terhadap rangsangan. Orang yang tinggal di Bali itu dia dengan fenomena syirik paganisme sudah sangat biasa sekali. Ya. Tapi kita yang tinggal di sini mungkin merasakan sesuatu yang menyebalkan ketika melihat fenomena-fenomena paganisme itu. Tapi karena itulah pemandangan mereka sehari-hari sudah biasa. Nah, ini suatu kerugian sebetulnya. Ketika sesuatu yang mungkar itu tidak lagi nampak mungkar di mata kita, itu kerugian. Ya, makanya Nabi sampai mengatakan ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahranil musyrikin la tatara'a narahuma. Aku berlepas diri dari setiap muslim, setiap mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kalau bisa jangan sampai saling melihat api unggunnya. Muslim dengan musyrik ini kalau masing-masing menyalakan api unggun di sebuah wilayah yang itu gurun, kalau bisa jangan sampai kelihatan. Bayangkan betapa jauhnya. Api unggun dinyalakan enggak kelihatan. Yang menyalakan ini bukan orang hari ini, orang yang tinggalnya nomaden, yang kalau menyalakan dia di luar, enggak di dalam rumah. Bisa kebakaran kalau dalam rumah nyalakan api unggun. Di luar tenda. Itu kan berarti harus kalau bisa sejauh-jauhnya. Sabi'ah kaunu tauhid awwala wajibin. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama. Ini jelas. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih. Syahadat an la ilaha illallah. Tsamina an yubda'a bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Mestinya tauhid itu menjadi startnya dakwah. Jangan mulai dengan yang selainnya tauhid. Hatta dengan sholat pun jangan. Sholat itu nomor dua. Nomor dua apa nomor tiga? Nomor dua. Nomor dua atau nomor satu? Nomor dua. Bukan berarti gak penting. Gak penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kalau orang cuma diajakin sholat, cuman di sini bukan meremehkan ya. Cuman ini saya tunjukkan bagi orang yang tidak punya perhatian kepada dakwah tauhid. Semangatnya hanya ngajak orang untuk sholat. Nah, sholat itu kan nomor dua. Kalau syahadatnya tidak beres, ya sholatnya akan terpengaruh. Kalau syahadatnya belum dianggap sah, sholatnya tidak mungkin sah. Jadi jangan dibalik, ini urutan sudah paling pas nih. Ini urutan nabawi. Yang mengurutkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak, enggak asal saja berbicara berdasarkan wahyu. Anna ma'na ayy wahidullah, pengertian hingga mereka mentauhidkan Allah. Maksudnya makna syahadah la ilaha illallah, yaitu pengertian dari syahadat itu sendiri, la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Dan ini bisa dipahami dengan mengkorelasikan hadis ini dengan riwayat-riwayat lainnya, lafaz-lafaz lainnya. Kadang si perawi itu meriwayatkan dengan lafaz syahada an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Ini menunjukkan pemahaman mereka tentang syahadat itu adalah syahadatut tauhid, bukan hanya mengakui Allah sebagai Rabb dengan keempat cakupannya itu. Bukan itu yang dimaksud bertauhid dalam sabda Nabi dari tadi. Tauhid yang dimaksud tauhid ibadah. Al-ashirah anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha. Yang ke-11 ini, yang ke-10, seseorang itu boleh jadi dia dianggap sebagai ahlul kitab walaupun dia tidak mengenal kitabnya, tidak mengenali ajaran kitabnya. Jadi dari sisi apa dia dianggap sebagai ahlul kitab? Ya mungkin dari sisi klaimnya dia. Dia menisbatkan dirinya kepada Yahudiyah atau Nasraniyah, walaupun dia mungkin tidak mengenal ajaran kitabnya, atau dia mengenal tapi tidak mengamalkannya. Ini juga tidak mengeluarkan dia dari gelar ahlul kitab. Karena ajakan kepada tauhid itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Kok didakwahi lagi? Ya kemungkinannya dua. Karena mereka belum tahu tentang tauhid, atau karena mereka sudah tahu tapi enggak mau mengamalkan. Jadi dakwah itu ditujukan kepada dua golongan ini, orang yang belum tahu atau orang yang sudah tahu tapi belum mau mengamalkan. Al-hadiyata asyarah at-tanbih 'ala at-ta'lim bit-tadrij. Ya, isyarat, peringatan bahwa mengajarkan sesuatu itu harus tahap demi tahap. Ya, harus ada sistemnya, ada urut-urutannya. Jangan lompat-lompat. Ya, kalau ingin menyampaikan sesuatu, itu mulai dari yang paling dasar dulu. Naik sedikit demi sedikit. Yang paling dasar sepakati dulu. Sudah sepakat, naik lagi. Ya, sampaikan, baru naik lagi. Begitu. Al-thaniyata asyarah, al-bada'ah awil buda'ah bil-aham fal-aham. Mendahulukan yang paling penting, yang paling urgen, kemudian yang urgensinya ada di bawahnya itu, dan seterusnya. Ini jelas, juga jelas ini. Ats-tsalitsata asyrah masrifuz zakah. Penyaluran zakat itu kemana saja? Sebutkan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim. Zakat itu dipungut dari golongan yang kaya untuk dikembalikan kepada golongan yang miskin di antara mereka. Rabi'at asyrah, kashful alim asyubhata anil muta'alim. Bahwa seorang yang berilmu hendaknya menyingkap syubhat yang mengenai saudaranya yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu mungkin terkena syubhat, maka orang yang sudah memiliki ilmu hendaknya dia menyingkap syubhat tersebut. Nah, dari mana ini kira-kira kok bisa disimpulkan seperti itu? Wallahu a'lam, saya kok enggak menemukan korelasi yang jelas ya. Al-khamisata asyrah an-nahi an karaimil amwal. Ini juga jelas larangan menjamah harta-harta kesayangan orang yang terkena kewajiban zakat. Ini kaitannya dengan hewan ternak. Ya, karena hewan ternak itu beda-beda. Kalau harta itu kurang lebih, ya, uang itu mau pecahan 50.000, mau 100.000 tidak mengurangi nilai. Tapi kalau zakatnya berupa hewan ternak, ya, atau berupa hasil bumi, ada grade A, ada grade B, ada grade C. Ya. Ada binatang yang gemuk, gagah, ada yang kurus. Nah, yang gemuk gagah, yang paling gemuk, paling gemuk itu jangan diambil. Itu paling disayang oleh pemiliknya. Kalau itu yang kau ambil, itu akan menimbulkan respon yang tidak diharapkan. Dia akan merasa terzalimi dengan cara seperti itu. Kenapa kok harta kesayangan saya yang diambil? Wattaqi da'watal mazlum. Nah, hati-hati kalau sampai dia merasa terzalimi dan dia mendoakan kecelakaan bagi orang yang mengambilnya, maka fa innaha laysa bainahu wa bainah hijab. Hati-hati, doanya orang yang terzalimi itu tidak dihalang-halangi oleh Allah. Lebih dekat untuk dikabulkan. Nah, adapun yang sebelumnya tadi, dianjurkan orang yang berilmu untuk menyingkap syubhat itu diambil dari yadukun. Orang-orang itu semalaman membicarakan siapa ya kira-kira orang yang akan ditunjuk sebagai panglima perang besok, dan dia adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini masih syubhat, masih samar-samar. Nabi menjelaskan, Aina Ali ibn Abi Thalib. Ini kasyf, menyingkap sesuatu yang tadinya itu tidak jelas jadi jelas setelah dijelaskan. Dari situlah disimpulkan anjuran agar sesuatu yang belum jelas itu dijelaskan oleh orang yang berilmu. Rabi'at ashra kashful alim, ini sudah sadisat ashra ittiqa da'watil mazlum, anjuran agar kita menghindari doanya orang yang terzalimi, itu juga jelas. Wattaqi da'watan mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Yang ke-17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab, ini juga jelas. Pemberitahuan bahwa doanya orang yang terzalimi itu tidak ditutup-tutupi oleh Allah. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. Di antara dalil-dalil tauhid adalah atau indikasi-indikasi orang yang berada di atas tauhid itu, dia akan mengalami apa yang dialami oleh para nabi dan orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh para nabi dan para wali ini? Al-masyaqqah, segala kesulitan, wal-ju', laparan, wal-waba, dan wabah penyakit. Nah, dari mana ini terjadi? Disimpulkan seperti itu. Dari mana kira-kira? Ada yang tahu? Coba pada dalil yang ketiga, dalil terakhir dalam bab ini, antum cermati coba. Mikir-mikir. Ayo mikir yuk. Karena tak minum dulu. Bismillah. Hah? Ewo, indeks E. Ahsan, ya. Yeah. Jadi ketika Nabi mencari-cari Ali bin Abi Thalib, enggak ada di situ. Kenapa dia? Matanya sakit, ya Rasulullah. Sekarang mungkin lagi belen gitu, Rasulullah. Nah, ini mau jihad, matanya sakit juga. Masyaqqah ini, kesulitan, tantangan, dan itu dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa di antara indikator lurusnya jalan yang ditempuh oleh seseorang adalah ketika dia banyak menghadapi musibah dalam perjuangan, dalam perjalanannya. At-tasi'ata asyrah qawluhu la'u'tiyanna ar-rayah. alamun min a'lamin nubuwah. Dalam sabda beliau, panji-panji ini akan kuberikan kepada seseorang yang begini, begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Ini merupakan tanda-tanda kenabian. Dari mana? Ada yang tahu? Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Karena beliau menyebutkan yaftahullahu biyadi, yaftahullahu ala yadi. Allah akan memberi kemenangan melalui tangan orang ini, melalui kepemimpinan dia. Dan ternyata betul, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan menang. Ini tanda kenabian, bisa memberitakan sesuatu yang belum terjadi dan persis seperti itu. Al-ishrun nafluh atau tafluhu fi ainihi alamun min a'lamiha aidan. Ludahnya Nabi di kedua matanya Ali bin Abi Thalib itu juga mengandung bukti kenabian. Dari mana? Diludahi sembuh. Ini enggak bisa kalau orang biasa ini. Ya. Hanya ludahnya Rasulullah. Ludahnya Habib enggak bisa. Dijamin enggak akan bisa. Bodoh kalau mau diludahin sama Habib. Ya. Kalau ada Habib ludahin, ludahin genteng. Bisa apa kok enak main ludah-ludah saja. Enggak bisa ludah. Selain Rasulullah SAW itu bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa. Hanya ludahnya Rasulullah SAW. Anak beliau aja tidak ada yang memiliki kelebihan itu, apalagi yang semakin jauh. Baik. Al-Thaniyah atau Al-Hadiyah wal-Ishrun, yang ke-21, Fadhilatu Aliyin radhiyallahu anhu, kemuliaan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Tidak apa-apa, salah belajar. Geremeng-geremeng tidak akan gue. Mendapat. Yuhibbullah wa rasulah. Geremeng-geremeng gak kan? Loh. Angkat tangan. Ayo. Cintai Allah dan Rasulnya. Nah itu. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, semua orang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi yang hebat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini Ali yang dapat di sini. Wa yuhibbullah wa rasuluh. Ada lagi. Ya, cuma itu. Itu yang paling penting, Pak. Ada lagi. Ayo. Apa coba? Enggak. Habis itu apa? Yaftahillahu ala yadayhi. Allah memberi kemenangan sama awe. Bagus loh. Orang yang dikabarkan sebagai panglima komandan perang yang berhasil mengarahkan musuhnya. Ini fadilah. Itu fadilah. Sebagaimana Khalid bin Walid dibilang Sayyidullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, itu fadilah. Baik. Al-Thaniyata wal-Ishrun, fadlus sahabah fi dawkihim tilkal laylah wa syughlihim an bisharatil fath. Ini mengandung fadilah, mengandung indikasi bahwa sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka semalaman kepikiran dengan sabda Rasulullah SAW. Kira-kira siapa ini yang mendapatkan fadilah yang luar biasa ini ya? Siapa gitu loh. Kalau mereka itu ahlu dunia, orang-orang yang hanya menghendaki nilai-nilai duniawi, kan enggak mikirin yang kayak gitu, apalagi sampai semalam suntuk mencicil hanya bahas siapa ini. Iya kan? Sebagaimana ahlu dunia itu mungkin begadang semalaman hanya bahas bola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menang siapa? Yang enggak dapat apa-apa. mau kalah Barcelona, AC Milan atau apa kayak namanya, enggak juga dia rugi apa-apa. Dibahas langsung tuh. Orang kafir semua itu yang main. 90%. Semalam suntuk bahas itu, bahas bola. Betapa remehnya umur mereka ya. Kadang-kadang sengaja pertandingan-pertandingan itu dibuat di malam-malam yang mulia. Kalau enggak salah Ramadan pernah ya, Piala Dunia. Ah, subhanallah. Pinter tuh musuh-musuh itu. Piala Eropa atau apa kayak. Piala Eropa, bukan Piala Indonesia. Gitu. Kalah menang Eropa yang dapat. Lah ngapain atau orang Indonesia mencicil semalaman lihat mereka nendang-nendang bola ke sana kemari. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi enggak mencicil mikir siapa ini orang-orang yang sangat beruntung. Itu menunjukkan ulu himmatihim. Ya, semangat mereka yang luar biasa untuk mendapatkan fadilah itu. Dan iman yang luar biasa terhadap kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau percayanya setengah-setengah enggak akan mencicil semalaman. Kalau dikabar, kalau kita dapat berita bujang sawit nanti jam 8 malam akan diserbu sama pasukan ninja, umpamanya ini. Menyikapi berita ini manusia akan terbagi jadi dua golongan secara garis besar. Golongan pertama ngandel, kedua orang ngandel. Yang pertama percaya, yang kedua enggak percaya. Yang tidak percaya, alah hoax. Biar aja, saya enggak percaya. Tetap aja dia santai-santai nonton TV, baca buku dan lain-lain. Yang percaya ini beda-beda. Yang percaya banget, wah ini gak bisa tidur ya teman-teman. Kalau dia punya parang, keluarin biasa parang. Punya apa kayak senjata apapun yang dia bisa siapkan, dia akan siapkan. Dia berjaga-jaga teman-teman, pasang kuping, pasang telinga. Yang percayanya setengah-setengah, dia berjaga sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Banyak ya, aku percaya tapi tidak seberapa. Jadi makin dia percaya, makin dia akan terpengaruh dengan berita itu. Nah, sahabat ini percaya banget sama ucapannya Rasulullah. Jadi dia kalau Rasulullah SAW sudah menyampaikan sesuatu dan itu berkaitan dengan nasib mereka, dia nggak bisa tidur kepikirannya. Ya, kepikiran. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun sudah diberi kabar gembira akan masuk jannah, tetap dia sempat-sempatnya dia menyumpah Zaidah bin Yaman radhiyallahu anhuma yang dibisiki oleh Rasulullah SAW dan diberitahu siapa saja di antara orang yang hidup di masa itu yang matinya dalam keadaan munafik. Ini rahasia, hanya Hudzaifah yang diberitahu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Makanya Sayyidina Umar ini kepikiran, waduh jangan-jangan saya yang dimasuk salah satunya ini. Disumpahlah Hudzaifah, nasyadtuka billah hal dzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutanya engkau, kusumpah engkau atas nama Allah, apakah Rasulullah menyebutku? Nah, begitulah. Ini menunjukkan fadilahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian kuat keimanan mereka. Berikutnya ats-tsalitsah wal 'isrun al-iman bil qadar lihusulha liman lam yas'a laha wa man'iha 'amman sa'a. Mengandung ajaran agar kita ini beriman kepada takdirnya Allah. Ya, takdir yang mendahului segala sesuatu. Kadang orang yang tidak mencari-cari malah dikasih sama Allah. Yang mencari-cari enggak dapat. Itulah takdir. Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak pernah dia berharap sedikit pun bahwa dialah yang akan mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan komandan perang yang mengalahkan musuhnya. Yang lain-lain ini semuanya berusaha. Bahkan Sayyidina Umar dalam riwayat yang lain mengatakan, saya enggak pernah berhasrat menjadi pemimpin kecuali saat itu. Karena apa? Karena iming-imingnya ini luar biasa. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau enggak ada ini, saya enggak kepengen mimpin. Jadi yang lain-lain ini kepengen dapat fadilah itu. Dia tatallah, ya, menonjolkan dirinya, mudah-mudahan dia yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Mana aina Ali bin Abi Thalib? Yang enggak ada di situ yang dapat malah. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-adab al-rabi'ah wal 20, al-adab fi qawlihi 'ala rislik. Adab yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Ali, ala rislik, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, ya. Ucapan yang sangat santun. Unfud ala rislik, jalanlah dengan tenang, ya, jangan tergesa-gesa. Walaupun kau sudah diberi panji-panji dan sudah dinobatkan sebagai pemenang sebelum berperang, tapi jangan tergesa-gesa. Walaupun hasilnya sudah diberitahu, yaftahillahu ala yadayk. Nah, orang kalau sudah diberitahu hasilnya, dia ingin cepat-cepat dapat biasanya. Ditahan, jangan. Nanti kalau kau cepat-cepat dapat, kau akan terdorong untuk menghabisi musuhmu sebelum maksimal dalam berdakwah. Tapi pelan-pelan, ya, jangan tergesa-gesa. Berikutnya al-khamisah wal 20, ad-da'wah ila al-islam qabla al-qital. Ini juga jelas, ajakan agar musuh itu masuk Islam sebelum diperangi. Sadisah wal 20, annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Ajakan untuk masuk Islam itu tetap dianjurkan walaupun musuhnya itu sudah pernah diajak masuk Islam dan tidak mau, dan bahkan mungkin sudah pernah diperangi tapi belum kalah. Tetap ketika mau perang lagi, ajak lagi. Mungkin dia kali ini berubah pikiran, ya, walaupun sudah pernah, tetap diajak lagi. Sabi'ah wal 20, ad-da'wah bil hikmah li qawlihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Ya, dakwah itu harus bil hikmah, dengan kebijakan, dengan metodologi ilmiah yang baik. Diajak masuk Islam dan diberitahu kalau orang sudah masuk Islam itu ada hak, ada kewajiban. Ya, Islam itu bukan hanya slogan, tapi ada konsekuensi, ada komitmen, harus dijelaskan itu. At-tasi'ah wal 28, al-ma'rifah bihaqqillahi fil Islam, mengenal hak Allah dalam Islam. Barangkali ini diambil dari summat'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Allah itu punya hak terhadap hambanya, ya, hak untuk diibadahi dengan berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan. At-tasi'ah wal 20, thawab man ihtada 'ala yadayhi rajulun wahid. Besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang menyebabkan seseorang dapat hidayah. Dan hidayah itu ada dua macam, ada hidayah kepada Islam dari kekafiran menjadi muslim, dan ada hidayah kepada al-haq. Dia muslim tapi dia alal batil, alal bid'ah misalnya, di atas ajaran-ajaran yang tidak benar, didakwahi sehingga kembali kepada jalan kebenaran. Ini juga hidayah. Bahkan tidak kurang bobotnya dibandingkan hidayah jenis pertama. Karena sekedar masuk Islam saja, Islam ini banyak firqah yang mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin, dan hanya satu yang selamat. Jadi enggak kalah pentingnya ini mendapatkan hidayah menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Itu adalah hidayah yang cukup mahal. Al-thalathun al-halif 'ala al-futya. bersumpah ketika memberikan fatwa. Fawallahi, wallah, sumpahnya Rasulullah SAW. Kalaulah engkau itu bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, walaupun hanya satu orang, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah yang ketika itu merupakan anfas amwalil Arab. Hartanya orang Arab yang paling berharga di masa itu adalah unta-unta merah. Nah, bahasa itu dibahasa untuk mereka yang hidup di masa itu. Kalau dibilang lebih berharga daripada istana, daripada mobil-mobil mewah, mobil itu apa? Paham mereka? Istana, mau tinggalnya di gurun. Jarang-jarang ada orang punya rumah gedong, apalagi punya istana. Rumahnya biasanya tenda, nomaden. Jadi digunakan bahasa yang bisa mereka pahami. Bukan berarti hanya itu janjinya, enggak. Tapi lebih mulia, lebih berharga dari harta dunia yang paling berharga, apapun bentuknya. Nah, mungkin kita break dulu untuk azan ya. ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya mau bertanya, saya pernah mendengar hadis yang intinya tidak akan mencium bau surga orang-orang yang minta diruqyah. Kalau seperti ini, saya malah nggak tahu hadis apa yang dimaksud. Yang saya tahu adalah hadis yang mengatakan bahwa ada 70 ribu orang dari umatku yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika ditanya siapakah mereka atau bagaimana kriteria mereka, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang yang tidak minta diruqyah, tidak bertatayyur, tidak menganggap sial atau menganggap keberuntungan dengan mengait-ngaitkannya dengan gerakan burung-burung terbang ke sana, wah ini bakal sial, burung terbang ke sini, wah ini bakal beruntung, tatoyur namanya. Atau dengan selain burung juga bisa, gak harus dengan burung, dengan benda-benda dianggap sebagai indikator keberuntungan atau indikator kesialan. Walayat daun, dan tidak berobat dengan cara kai, kai itu diselomot dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi enggak dibahas di sini bahwa mereka tidak akan mencium bau surga, enggak, cuman mafhumnya adalah orang yang melakukan salah satu dari ketiga hal tadi, kalau tatoyur itu bahaya memang kaitannya dengan syirik. Tapi kalau melakukan pengobatan dengan cara kai atau diselomot besi panas atau minta diruqyah, ini tidak mutlak tercela. Alasannya salah satunya yang saya tahu bahwa meminta diruqyah akan mengganggu ketauhidan kita. Kalau mengganggu ada pengaruh memang, karena dia akan berharap, ya, berharap dari orang yang meruqyah ini, yaitu mengurangi tawakalnya dia kepada Allah. Tapi tidak berarti orang yang minta diruqyah itu kemudian tidak akan mencium bau surga, tidak. Taujihnya para ulama terkait hadis ini, karena ada juga hadis-hadis lain yang sahih juga, Nabi menyuruh salah seorang sahabiyah, yaitu kalau enggak Aisyah ya istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, saya lupa namanya itu, istrinya siapa. Yang jelas suatu ketika Rasulullah SAW melihat anak-anaknya Ja'far ini kok pucat-pucat mukanya. Kenapa? Kata ibunya, mereka itu gampang kena ain ya Rasulullah, gampang kena mata. Kata beliau, istartilahum, minta akan carikan orang yang bisa meruqyah mereka. Nah, ini Nabi menganjurkan justru di sini. Terus maksud yang disebutkan dalam hadis itu apa? Ada sebagian ulama yang menafsirkan itu kalau ruqyahnya ruqyah jahiliyah, karena ruqyah di zaman jahiliyah itu mengandung syirik. Ya, ada minta-minta kepada selain Allah. Kalaupun terpaksa gimana Ustaz? Masa hilang itu kesempatan untuk masuk jannah bersama 70 ribu orang yang bebas hisab dan adab? Jawabnya tidak hilang. Bertobat. Ya, bertobat. Karena salah satu yang disebutkan itu adalah tidak dikai, tidak melakukan kai. Ya, kayak itu pengobatan dengan selomotan besi panas. Ada salah seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa beliau ini awalnya disalami oleh malaikat. Wah, hebat ya, manusia kok disalami sama malaikat. Inna la yusallamu alayya. Saya masih ingat, sering saya disalami oleh malaikat. Ini kan fadilah. Yang dapat fadilah seperti ini adalah ya Imran bin Husain itu. Yang lain-lain tak ada riwayatnya. Kalau yang dapat fadilah masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, berapa orang? 70 ribu, masih banyak, lumayan banyak lah. Tapi yang mendapatkan fadilah disalami oleh malaikat itu ya baru Imran bin Husain. Apa kata beliau? Sampai saya melakukan kai, saya berobat dengan cara dikai dari diri, somot pakai besi panas. Enggak disalami lagi saya sama malaikat. Berhenti. Akhirnya saya bertobat menyesal, kembali disalami oleh malaikat. Itu hadisnya dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan kalau dia bertaubat, dia tidak kehilangan fadilah itu. Toh itu bukan dosa besar kalau memang ruqyahnya ruqyah syar'iyyah. Tapi kalau ruqyahnya pakai mantra-mantra yang mengandung unsur minta bantuan jin, ya ini sudah jelas, nasibnya jelas ya. Masuk dalam perbuatan syirik. Nah, pertanyaannya, benarkah tidak boleh meminta diruqyah? Jawabannya tidak mutlak. Kalau ruqyahnya dengan cara yang syar'i, boleh, tapi lebih baik meruqyah diri sendiri kalau dia mampu. Kemudian jika kita merasa perlu diruqyah, sedang tidak mampu atau takut melakukannya sendiri, kok takut? Meruqyah itu baca kok, doa sama Allah kok takut? Ini enggak beresnya akidahnya, takut apa? Ruqyah itu kan isinya kita berdoa. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Doa, minta perlindungan, minta kesembuhan dari Allah. Kok takut? Aneh ini orang. Solusinya bagaimana? Ya enggak usah takut. Tolong saya jelaskan sesuatu yang sedang ramai yang dimaksud uzur bil jahil, ada tidak? Ini yang tanya ini baru ngaji, sudah lama ngaji sih. Kok pertanyaannya kelas berat gini? Nanti jawabannya japri aja. Syubhat bahwa uzur bil jahil hanya untuk ahlul fatrah saja. Jawabannya japri aja nanti. Saya ingin bertanya mengenai hadis terbukanya kota Konstantiniyah atau Konstantinopel yang ada di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Pertanyaannya, apakah keutamaan beliau hingga disebut di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pemimpin? Dan bagaimana klaim bahwa beliau bermanhaj Sufi Asy'ari? Hal tersebut saya baca di beberapa website dan memang ma'ruf Daulah Utsmani banyak yang berfaham sufi. Gampang jawabannya. Fadilah apa yang lebih besar daripada Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah? Disebut namanya langsung oleh Rasulullah sebagai sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang masuk jannah. Fadilah mana yang lebih besar? Fadilah seperti ini atau fadilah awwalu jaisin ghazal Konstantiniyah maghfurul lahum. Ya. Satuftahul Konstantiniyah. Fa ni'mal jais jaisuhum wa ni'mal amir amiruhum. Itu fadilah yang berkaitan dengan takluknya kota Konstantinopel. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu dan sebaik-baik komandan adalah komandannya. Apa ada jaminan pasukan yang masuk surga di sini? Tidak ada toh. Sebaik-baik pasukan-pasukan itu ya mungkin dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Ya, bukan fadilah ammah, bukan fadilah yang sifatnya qat'i. Ini orang alal manhaj, alal haq, tidak mungkin sesat. Bahkan ada fadilah lain. Awwalu jaisin ghazal Konstantiniyah maghfurul lahum. Ini juga sahih hadisnya. Tentara pasukan yang pertama kali menyerang Konstantiniyah itu diampuni. Di antara mereka yang pertama kali menyerang adalah Yazid bin Muawiyah. Ayo, piye sekarang? Piye coba? Enggak bisa. Itu bukan sesuatu yang qat'i. Kalaulah janji-janji, berita-berita baik itu merupakan garansi, garansi bahwa yang bersangkutan tidak mungkin berbuat keliru, niscaya tidak mungkin ada perselisihan di antara sahabat Rasulullah SAW sampai terjadi peperangan. Niscaya tidak perlu ada kekhawatiran mereka-mereka yang sudah dijamin masuk jannah ini. Sampai takut-takut, sampai badannya gigih banget, ya. khawatir terkena sifat nifaq. Ini menunjukkan apa? Bahwa janji iming-iming itu semuanya bersyarat. Kalau antum pulang dari kajian ini hanya bawa satu faedah ini, cukup itu buat faedah. Ya. Semua janji Allah, janji Rasulullah itu bersyarat. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada masuk surga gratis, tidak ada. Bersyarat. Penuhi syaratnya. Itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya mereka itu dikasih kabar gembira, enggak terus enak-enakan. Tambah kenceng tentang ibadahnya. Dan tambah takut kalau terjerumus dalam kemunafikan, dalam kekufuran. Kok kayak gini buat dalil Sufi Asy'ari itu alal haq. Ya lucu. Lucu. Kalau begitu, Yazid bin Muawiyah itu jangan dimusuhi. Kan Rasulullah bilang, tentara pasukan yang pertama kali menyerang Konstantinia, diampuni dosanya. Sudah lebih baik daripada kiai-kiaimu ini. Kiaimu kan enggak jelas diampuni enggak dosanya. Iya kan? Ini Rasulullah bilang, mau konsekuen. Ini sama-sama yang mengucapkan Rasulullah dan sama-sama terkait dengan kota yang sama gitu. Nah, kalau kamu mau konsekuen, ya jangan dimusuhin itu. Dan apakah ini berlaku untuk seluruh pasukan yang ikut? Ataukah ini hanyalah janji, iming-iming, fadilah, anjuran? Insya Allah banyak mereka yang belum pernah menginjakkan kakinya di Konstantinia yang lebih afdol daripada mereka yang ikut dalam penaklukan Konstantinia. Karena ukuran nekot itu dalil. Tidak bisa sesuatu yang sifatnya umum, tidak spesifik seperti ini, itu dijadikan sebagai dalil qat'i. Pertama yang dimaksud fath di sini fath apa? Penaklukan terjadi yang kemarin itu ataukah ada lagi setelah itu? Mungkin saja kan terjadi lagi penaklukan Konstantinia, mungkin. Jadi enggak bisa diklaim. Enggak bisa diklaim bahwa ini yang dimaksud adalah si fulan. Kan Rasulullah enggak bilang si fulan. Enggak bilang. Apakah keutamaan beliau, bahkan saya pernah mendengar pemaparan salah seorang ahli sejarah namanya Syekh Yusuf Ad-Da'ij dari Kuwait. Beliau sangat pakar dalam masalah sejarah. Beliau mengatakan bahwa Muhammad Al-Fatih itu adalah Sultan Utsmani yang pertama kali membuat aturan, dan aturannya ini sangat tidak manusiawi sebetulnya. Bahwa setiap sultan yang terpilih hendaklah dia menghabisi saudara-saudaranya. Di hari dia terpilih, habisi semua saudara-saudaranya biar enggak ada yang merongrong dia. Itu yang pertama kali buat aturan adalah Muhammad Al-Fatih. Ya sudah, simpulkan sendiri kalau begitu. Nah. Saya pernah mendengar bahwa doa bisa merubah takdir. Maksudnya takdir yang seperti apa, lalu takdir yang bagaimana yang tidak bisa dirubah dengan doa. Nah, takdir itu ada beberapa tahapan. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang nisbi. Ya. Di antara takdir yang nisbi ini adalah takdir yang dicatat oleh malaikat, tertulis dalam suhufnya malaikat. Si fulan akan begini, si fulan akan begitu. Kan di awal roh ditiupkan itu fayu'mar bi katbi arba. Haditsnya Bukhari Muslim riwayat Ibnu Mas'ud, haddatsani Shadiqul Masduq, inna ahadakum yujma'u khalfuhu fi batni ummihi 40 yawman nusah al hadits al tawil, yang di akhirnya beliau mengatakan bahwa ketika janin itu berusia genap 120 hari diutuslah malaikat oleh Allah untuk meniupkan roh dan mencatat 4 hal. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Rezekinya catat semua ya, malaikat catat semua. Ajalnya sampai kapan? Catat. amalnya apa saja, catat, dan nasib dia, celaka atau bahagia. Itu dalam catatan malaikat, dan malaikat tidak tahu sesuatu yang gaib. Allah yang tahu. Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bebas menghapus atau membiarkan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu dalam shufuful malaikah, dalam catatan malaikat itu. Ya, yang ini dihapus ya, dihapus, ganti dengan yang ini. Di antaranya adalah ketika si hamba ini tercatat dalam daftarnya si malaikat ini, dia akan mengalami hal A, B, C, D. Namun Allah beri taufik kepada si hamba ini untuk berdoa agar dihindarkan dari berbagai malapetaka tadi, dan Allah kabulkan doanya, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk mengganti. Ganti. Awalnya dia akan kena, tapi diganti oleh Allah, enggak jadi kena. Nah, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi malaikat kan enggak tahu, kecuali kalau Allah beritahu. Jadi cara mengkompromikan kedua hadis ini adalah bahwa doa yang bisa merubah takdir itu hanya takdir yang tercatat dalam catatannya malaikat, bukan takdir dalam Lauhul Mahfuz. Kalau yang disono sudah baku. Ya. Rufi'atil aqlam, mujaffadus suhuf, pena yang untuk nulis sudah diangkat dan lembaran-lembarannya sudah, tintanya sudah kering. Jadi enggak ada perubahan lagi. Ya. Tapi kalau bukunya malaikat itu masih bisa diubah-ubah. Itu kalau doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergaul dengan orang-orang musyrik agar tidak terpengaruh. Lalu bagaimana bila kita tinggal karena terpaksa bersama orang-orang musyrik? Misalnya karena KKN. Bagaimana sikap yang tepat? Ya, diminimalisirlah bergaulnya, dikurangi sedikit mungkin. Dan setelah itu bergaul kembali dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, agar terwarnai lagi. Ibaratnya mobil yang tadinya bersih lewat daerah berlumpur, ya pasti akan kena sedikit-sedikit lumpurnya. Setelah itu cuci lagi, masuk salon lagi, kembling lagi. Ini teorinya begitu. Ya kalau sudah KKN berhari-hari, untuk membersihkan itu bagaimana? Ya, diintensifkan ngajinya setelah itu. Apabila ada saudara atau sepupu yang murtad karena menikah dengan laki-laki Kristen tanpa sepengetahuan keluarga besar, sedangkan dulu ayah sepupu saya tersebut sempat berpesan sebelum beliau meninggal agar menjaga sepupu saya tersebut dan jangan sampai murtad. Lalu sekarang keluarga dia sudah menjauh dari keluarga besar. Apakah wasiat paman saya tersebut masih merupakan amanah yang harus saya tunaikan dan saya usahakan? Apa yang seharusnya ana lakukan? Nambah, keluarga suami sepupu saya merupakan misionaris Kristen. Ya, hukum asalnya la taziru waziratun wizra ukhra. Yang diamanahi di sini bukan orang yang secara syar'i memang memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Ya, bukan kakak disuruh ngurusin adik-adiknya atau ibu disuruh ngurusin anak-anaknya. Bukan, dia orang sepupu. Ya, sepupu itu secara hukum syar'i enggak bisa dia berperan melebihi status dirinya itu sendiri. Dia enggak punya wilayah syar'i. Ya. Yang kedua, apakah pesan ini disampaikan ketika yang bersangkutan sudah balik ataukah belum? Kalau orang yang akhirnya murtad itu ketika diwasiati itu belum dalam belum mencapai umur balik, ya memang itu seharusnya di asuh oleh orang atau keluarga yang baik. Tapi kelihatannya zahir pertanyaannya ini dia sudah balik ketika ditinggal mati. Nah, kalau sudah balik itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, hatta bapak sama anak. Anaknya sudah balik, bapak enggak bertanggung jawab kepada anaknya. Dia hanya bisa menasihati. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena dia sudah mulai catat dosa-dosanya. Kecuali kalau bapaknya sengaja tidak memfungsikan diri sebagai bapak, malah memberi fasilitas anaknya untuk jadi tidak baik, nah, dia ikut bertanggung jawab di situ. Tapi kalau si bapak sudah menunaikan fungsinya, anaknya tidak mau, ya itu tidak bertanggung jawab lagi. Apa yang seharusnya anak lakukan? Lah, Anda bisa apa emang? Apa yang Anda bisa lakukan? Wong itu sudah keluar dan Anda berada di sebuah negara yang menganggap sama semua pemeluk dari satu di antara enam tambah kan Konghucu masuk kan dan aliran kepercayaan, wah ini gak terhingga ini ya. Wah gak terhingga dong, aliran kepercayaan ini bisa macam-macam dan semuanya dihormati di republik ini, subhanallah. Gak bangga di depan Indonesia kalau kayak gini ya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah orang yang muslim itu sama? Apakah orang yang menyembah kepada satu ilah yang hak? Allah bikin perumpamaan. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala. Allah bikin perumpamaan kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu seperti orang seorang hamba yang dimiliki oleh banyak majikan. Dan masing-masing ini punya kepentingan yang berbeda dengan partnernya. Yang ini maunya begini, yang ini maunya bingung ini. Budaknya ini satu tok ini, saya mau ngeladeni yang siapa ini? Yang ini minta begini, yang ini minta begitu. Bandingkan dengan rojulan salaman li rojul. Orang yang pasrah kepada satu orang. Enak. Gitu. Jelas. Hal yastawiyani masalah. Apakah sama kedua perumpamaan ini? Sama jelas, nggak perlu dijawab, jelas nggak sama gitu. Nah, ketika Anda tinggal di sebuah negara yang menyamakan ya, saya hanya bisa mengatakan inna lillahi inna ilaihi rajiun. Nah, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.